tabir kepalsuan. Sabar, dari Bu Bebong tetap selang ke panggung ya. Mencoba menuaikan tabir penghalang cintamu dan cintaku. Karena ku tahu kau terjerat dan terbenam dalam kepalsuan. Baik, sudah terpenuhi permintaan dari juragan Gembong dari juragan Putri.